Tonga anakku, Tonga anakku. Giat sarat berhonda gil protongan, tersandu lembuta anakku. Embayangkan jadi ingko brandu. Giat karat terpulpen heronaku, putikkan puri tonggale anakku. Em tuliskan kuburu galuhe ame ame ame anakku. Ame ame ame anakku. Ia karat laus sekolah kami, kita laus kujuman aku. Bageme turang papana. Ia karat nukur bintu ame, putikkan pucuk jati anakku. Empuyu-puyu tamakan kubi berdeh. Bage bagaimana digeluh kalak mesra, bagaimana digeluh kalak mesra. Lagu Enda Marenda direkam tahun 2001. Dan pemusik Nagundari hadir di jenda Bang Kami Kilo Bangun. Tepuk tangan kamu sekali kalau mana Bang Kami Kilo Bangun. Ya, udur Bang. Malam. Bagaimana digeluh kalak mesra. Bagaimana geru kalak mesra. Ya meloncat kamu rakyat bagai nama. Oh bagai. Simulasi kita mengenalkan. Jadi melala bujur manbandu singgung mendukung.